そばへの Dua puluh tiga, kita udah bisa gerak. Ada tuh, udah jadi seperti ini. Yang solo di sini, kan? Iya, dua kali. Dangi, dari sini, kan? Mengerti, Bu. Bagaimana? Ada tuh.